Beca, Neng. Eh, sumuhun, Mang. Eta sih, Neng, mah ditaruh setengah uleng kawas anu dilamun, we, Neng, teh. Dia nuju ngalamun, Mang. Mumpung ieu keneh haneut keneh can ngaririsan, ya, Neng, Neng, can ngalarisan, ieu teh. Pada narik itu mang tak kadinya tak? Mun mangga, pada kemana? Ka iya tak kadinya ke toko pedetropik mang. Oh, sok waktu neng. Sabaraha mang? Pego neng lah. Pego? Pego. Naon, ari si mang abdi mah teu pego teu pireu mang? Sana spil, pego pireu ku neng tengar tos pego. Nah sabaraha atuh mang ari pego teh? Bilih neng kirang terang, ari pego teh 150 neng. Oh, jantan pego teh 150. Leres. Punten atuh mangnya abi teu iyalah. Ai 150 mah teu mang 100 nya. 100. Duh, lamun geus ngararisan mah ditarik. Mangga we neng lah. Bade kitu. Mangga we lah. Eta ngararisan. Jalan-jalan mah. Bade ka mana kitu Neng teh? Bade ka nya teh ka jalan dalam kaum mah. Bade mah apa wae Neng? Ah, jalan-jalan we ieu mah jag-jagkeun mah. Suruh jalma teh bogaan duit meureun teh mah awewe geulis-geulis pantes.